seperti orang memegang bara api. Begitu panasnya terasa. Karena begitu besar ujian yang akan dialami oleh orang-orang yang hidup di atas sunnah Rasulullah SAW. Namun mereka akan memperoleh pahala yang besar ketika mereka mampu istiqamah di atas sunnah tersebut yang dipegang hingga akhirnya. Bahkan dinyatakan di riwayat seperti 50 orang. Kemudian sahabat mengatakan, apakah 50 orang dari kalangan mereka yang sudah bau pintu? Bahkan 50 orang dari kalian. Oleh karena itulah, maka ketika kita berusaha untuk menjalani sunnah, maka kita jalani dengan penuh ketabahan, kesabaran. Di antara sekian banyak sunnah Rasulullah SAW adalah sunnah dalam membentuk rumah tangga yang sesuai dengan rumah tangga yang telah dijalani oleh Rasulullah SAW. Kita sudah sering mendengar bahwasanya menikah itu adalah bagian daripada sunnah Rasulullah SAW. Ia bersabda, an-nikahu sunnati. An-nikahu sunnati. Nikah itu sunnah, bukan Rasulullah. Sunnah Rasulullah artinya dia melakukannya, dia menjalaninya, dia melakukannya. Pemandrati barang sunnati falaysa minni, barang siapa enggan melaksanakan sunnahku, ia bukan termasuk golongan. Saya ingin menyampaikan satu definisi tentang sunnah. Sunnah itu secara bahasa as-sunnatul lughatan tariqah aisyah hasanatan kanat ay qabihatan. Sunnah secara bahasa adalah jalan atau sejarah kehidupan yang baik atau yang buruk. Seperti Al-Quran Al-Karim, Al-Quran itu berisi tentang hukum-hukum muhkamah, ayat-ayat yang berkaitan dengan hukum-hukum, aturan-aturan hidup. Kemudian juga Al-Quran berisi tentang sirah, sejarah. Dan sejarah masa lalu ada dua, sejarah yang baik dan sejarah yang buruk. Sejarah baik kita bisa lihat tentang nabi-nabi dan rasul yang Allah Subhanahu wa ta'ala utus ke dunia ini. Sejarah yang buruk tentang orang-orang yang mengingkari Rasulullah Subhanahu wa ta'ala. Ya, seperti Fir'aun, Namrud, kaum Nabi Lut dan lain sebagainya. Kemudian sunnah istilah, sunnah secara syar'i. Dijelaskan oleh ulama, diantaranya dijelaskan oleh Syekh Dr. Sa'id Al-Qahtani dan kitabnya Nur Sunnah wa Dhulumatul Bid'ah fi Dawri Kitab wa Sunnah. Kemudian beliau mengutip penjelasan para ulama tentang makna sunnah secara istilah, secara syar'i adalah al-huda alladhi kana 'alayhi an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu min qawlin wa 'amalin min 'ilmin wa i'tiqadin wa qawlin wa 'amalin. Sunnah secara istilah adalah petunjuk yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta para sahabat-sahabatnya berupa ilmu اعتقاد، اعتقاد عقيدة يقينا، ucapan serta perbuatan. Dia ditambahkan oleh Syekh Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala bagi siapapun yang menegakkan dan mengamalkannya, dan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi siapapun yang mengingkari dan menentangnya. Ini sunnah secara komprehensif, secara luas yang disampaikan oleh para ulama sunnah wal jamaah. Nah, sekarang bagaimana kita melihat rumah tangga Rasulullah SAW sebagai tauladan bagi kita semuanya? Bagaimana sosok pribadi Rasulullah SAW mensikapi keluarganya, mensikapi para istrinya? Bagaimana keseharian Rasulullah SAW di rumahnya ketika dia bergaul dengan para istrinya? Ya, bagaimana dia mensikapi kemeluk atau perihal yang terjadi di antara para istri-istrinya? Kita lihat. Yang patut untuk kita pahami adalah Rasulullah SAW itu orang yang mulia. Ya. Tidak ada orang yang lebih mulia dari Rasulullah SAW. Orang yang mulia tentu dia didampingi juga oleh orang-orang yang mulia. Para istri dari Rasulullah SAW, para istri Rasul, orang-orang yang mulia, pribadi-pribadi yang mulia, mereka adalah pendamping Rasulullah SAW di dunia ini. Dan juga mereka adalah pendamping Rasulullah alaihi wasallam di hari kiamat nanti. Sehingga mereka, setelah wafatnya Rasulullah SAW, tidak boleh ada seorang pun yang menikahi mereka. Dan mereka adalah ibunya kita semua. Ummahatul mu'minin. Itulah mereka. Tidak ada hak seorang pun yang menghina, ya, yang menjatuhkan martabat istri-istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita menyatakan orang-orang yang menghina istri Rasulullah adalah musuh Islam. Ya. Setiap orang yang menghina isi Rasulullah SAW adalah musuh Islam. Harus dipahami. Tidak boleh dibiarkan. Kita perlu berlepas diri dari perilaku mereka, sikap mereka dan pernyataan mereka. Karena mereka ummahatul mukminin. Ibunya orang-orang yang beriman. Mereka orang yang mulia. Yang Allah Subhanahu wa taala pilih mereka untuk menjadi pendamping Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan orang sembarangan. Ya. Nah, ini hal yang patut untuk kita catat. Mereka adalah ibu-ibu kita semuanya. Ummahatul mukminin. Kita harus memuliakan mereka. Karena mereka adalah ahlul baitnya Rasulullah alaihi wasallam. Ya, mereka adalah isi Rasul yang menjadi isi Rasul di dunia dan juga isi Rasul di hari kiamat. Kita perlu patut memberikan pembelaan kepada mereka. Ya. Dan tidak boleh ada seorang pun yang menghina, yang merendahkan martabat kemuliaan kehormatan istri para rasul, istri Rasulullah alaihi wasallam ini. Dan kita menyatakan mereka yang menghina istri Rasul, menjatuhkan martabatnya, meruntuhkan kemuliaannya, kehormatannya, mereka adalah musuh-musuh Islam. Sebagaimana saya katakan tadi, istri Rasul seluruhnya adalah orang yang mulia. karena mereka mendampingi orang yang mulia, yaitu Rasulullah alaihi wasallam. Bagaimana Rasulullah kesahlian terhadap para istrinya? Nah, ini yang akan kita bahas. Rasulullah alaihi wasallam adalah orang yang sangat lembut kepada istri-istrinya. Lembut kepada istrinya. Tidak pernah Rasulullah alaihi wasallam marah kepada mereka. Ya. Sedangkan kita bagaimana dengan istri kita? Antum gimana dengan istri kita? Suatu hari datang seorang sahabat kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, berikan aku nasihat sesuatu yang sia-sia untuk aku lakukan. Rasul mengatakan, pertanyaanlah kepada engkau yang mana. Dia merasa tidak puas terhadap jawaban Rasulullah SAW. Dia tanya lagi dan dia ingin yang pasti untuk Rasul jawab, la taqtum, janganlah. Ya, jawab Rasulullah pun juga dia merasa puas dengan jawab ini. Dia ingin yang lebih spesial. Rasul jawab, la taqtum, maka janganlah. Sejalan dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ali Imran ayat 131 dan 132, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin الذين ينفقون في السراء والضراء والكاذب الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعل الله يعلم. الله سبحانه وتعالى بكل وسائله وسكرانه سبحانه إلى مغفرة من ربكم نجو أبونا بركوها كريم وجنة تسوية عرض السماوات والأرض yang luasnya surga itu seluas langit dan wa'iddat lil muttaqin, yang Allah Subhanahu wa taala sediakan bagi orang yang bertakwa. Allah sediakan bagi orang yang bertakwa. Alladzina yunfikuna fis sarai wad dharra, yaitu orang-orang yang membelanjakan harta mereka di kelaparan atau sempit. Ini yang pertama, sirinya orang yang bertakwa, sifatnya orang yang bertakwa. Ya, alladzina yunfikuna fis sarai wad dharra, yang selalu membelanjakan hartanya baik di dalam mampu atau tidak mampu, punya atau tidak punya, lapar atau sempit. Yang kedua, wal-kadhibin al-ghaiz, mampu menahan amarahnya. Al-kadhibin al-ghaiz, menahan amarahnya. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW pada sahabat tadi. Orang yang bertakwa kepada Allah, orang yang ketika marahnya memuncak pada dirinya, dia segera berusaha untuk menurunkan tensi marahnya tersebut sehingga tidak jadi marah. Dia tahan. Bagaimana kiatnya? Berwudu. Apalagi baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Baca a'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq dan lain-lainnya. Yang ketiga, wal 'afina 'anil nas, memberikan maaf kepada orang. Suka memberikan maaf. Ya. Suami bersalah, apapun kesalahannya, jangan kita katakan dasar preman, ya, tidak baik, dasar preman, maafkan kesalahan, jangan dikenang, lupakan. Ketika istri bersalah, maafkan dia, jangan dikenang kesalahan itu, lupakan. Suami istri ketika anak-anak mereka bersalah, maafkan anak itu. Doakan supaya mereka jadi anak yang soleh, yang soleh, jadi anak yang baik. Bukan kita damprat habis-habisan, kita marahi, kita usir dari rumah kita. Lantas kita katakan, kamu tidak baik selama lamanya, kamu tidak akan menjadi anak yang baik. Ini perlu. Maafkan. Teman kita bersalah, maafkan. Saudara kita bersalah, maafkan. Bukan kedamaian itu indah. Fasid baina khair, damaikan di antara saudara kalian itu. Wallahu yuhibbul muhsinin, yang tepat Allah suka senang kepada orang yang selalu berbuat baik. Berbuat baik kepada siapa saja. Pada istri, pada suami, pada anak-anak, pada tetangga, pada saudara, pada teman. Allah suka sangat cinta kepada orang-orang yang selalu berbuat baik. Walladzina idza fa'alu fahishah, dan orang-orang yang manakala mereka berbuat kekejian, atau zalamu anfusahum, atau mereka zalimi diri mereka sendiri, zakarullah, mereka ingat kepada Allah. Ini orang yang bertakwa. Ini orang beriman. Ketika dia berbuat salah, ketika dia berbuat maksiat, ketika dia berbuat dosa, dia sadar. Dia telah terjatuh pada kesalahan dan dosa, dan segera istighfar. Segera menolong, segera bertaubat. Fastaghfiru li dzunubihim, dia minta ampun atas dosa-dosa mereka. Wa man yaghfiru dzunuba illa Allah, karena tidak ada yang bisa memberikan ampunan kecuali hanya Allah saja. Wa lam yusirru ala ma fa'alu, dan mereka tidak meneruskan perilaku buruknya tersebut. Oh ya ilmu, dan mereka tahu. Itu orang yang bertakwa, orang yang beriman. Ya, dia tidak selamanya berada di lingkaran syaitan. Dia tahu itu lingkaran syaitan. Dia pernah terjatuh, terpuruk masuk ke dalamnya. Dia segera taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang Rasul katakan, ya, ittaqillah haitsu makuntum, bertakwalah kalian kepada Allah di mana pun kalian berada. Wa atbi sayyatul hasanata tamhuha, iring kesalahan itu dengan kebaikan. Ya, orang beriman itu enggak selama-lamanya dia berbuat maksiat dan dosa. Ketika dia tahu dia berbuat maksiat dan dosa, segera istighfar, minta ampun kepada Allah, taubat, robah sikap hidup. Jadi orang beriman berusaha atau bias hidup dengan amal saleh. Jadi Rasul itu orang yang sangat lembut, tidak pernah berkata kasar, tidak pernah memarahi istri-istrinya. Ya. Pembantunya pun tidak pernah dimarahi. Tahu atau siapa pembantunya Rasulullah? Siapa pembantunya namanya? Hah? Anas bin Malik. Berapa tahun kerja sama Rasulullah? 10 tahun. Menjadi pembantunya Rasulullah SAW. 10 tahun. Menyiapkan wudunya, air wudunya, ya, dan lain-lain sebagainya. Kata Anas, aku enggak pernah mendengar Rasul memarahi aku. Enggak pernah mendengar mengatakan, ya Anas, kenapa engkau kerjakan ini? Kenapa, ya Anas, kenapa engkau berbuat begini? Enggak pernah. Pada pembantunya, apalagi pada pada akhirnya Anas bin Malik didoakan oleh sallallahu alaihi wasallam. Ya, Anas bin Malik ini miskin apa kaya? Miskin. Tidurnya di mana? Tidurnya di sufah Rasulullah SAW. Emperan masjid Rasul itu ada ruangan khusus untuk para musafirin. Orang-orang rumah sakit yang gak punya apa-apa. Ya, Abu Hurairah, Anas bin Malik. Siapa lagi? Banyak tinggal di sana. Ya. Rasul mendoakan Anas bin Malik agar Allah memberikan kekayaan kepadanya dan memberikan anak yang banyak, dan Allah berkahi Anas, warga dan hartanya. Doakan Anas bin Malik sesuatu. Ya, setelah meninggalnya Rasulullah SAW, Anas bin Malik pun menjadi orang yang kaya raya. Kaya raya, bukan kaya, kaya raya, sangat kaya. Ya, dan anaknya banyak. Berapa anaknya? 100. Benar kan? 120. Sedikit atau banyak? Hah? Dari berapa orang istri? 4. Karena kita paling banyak istri 4. Ya? Gak perlu lebih dari 4. Siapa yang istrinya 4? Subhanallah. Doa Rasulullah makbul di jamaah yang lain. Allah subhanahu wa ta'ala, Anas bin Malik menjadi orang yang kaya raya. Anaknya banyak. Hartanya pun juga banyak. Subhanallah. Ya, 120 orang. Kita baru punya anak. Dua kali itu sudah dipotong-potong. Jangan beranak lagi, jangan beranak lagi, jangan beranak lagi. Ya. Takut. Gak bisa ngasih makan. Takut dia bisa memberikan pendidikan yang layak dan pantas. Dua anak cukup. Enggak cukup ya, dua anak itu. Ya. Antum jangan terpengaruh orang propagandanya. Paralis. Misionaris. Ya. Vatikan. Itu propaganda mereka itu. Jangan terpengaruh. Kita disuruh punya anak banyak. Punya anak banyak. Iya tidak? Ada hadisnya kan? Ada. Rasul mengatakan, Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anit tabattul nahyan syadida. Tazawwadul walud wal walud. Fa inni mukafir rifqul anbiya yaumil qiyamah. Hadis Sahih Al-Albani rahimahullahu taala. Rasul bersabda, ya, nahya, ia melarang anit tabattul nahyan syadida, seseorang membujang selama-lamanya, tidak mau nikah. Saya enggak mau nikah kayak Imam Nawawi. Antum bukan Imam Nawawi. Ya. Imam Nawawi enggak nikah pantas larang. Tiap hari bergelut dengan ilmu. Ilmu, mengajar, mengajar. Itu terjadi mengawali. Pagi, siang, sore, malam, tidak pernah berhenti. Sehingga tidak menikah. Ada seorang tabi'in juga begitu. Ya, ada tabi'in. Dia tidak menikah. Kenapa? Karena sibuk dengan ilmu. Kita sibuk sama ilmu. Ya, dan tadi nikah itu sunnah Rasulullah. Makanya harus melarang orang menyendiri, tidak menikah selama-lamanya. Perempuan tidak menikah, laki-laki tidak menikah, ya dia berdosa. Dilarang oleh Rasulullah SAW. Kemudian tazawwadul waludan wadud. Nikahilah oleh kalian perempuan, ya, istri-istri. Kalau dari sisi yang di atas protes, Tazawwadul waludan walud, nikahilah oleh kalian wanita istri yang meranak dan penyayang. Ya, peranak dan penyayang, dua hal yang tidak boleh dipisahkan. Jangan peranak tapi gak sayang. Anaknya tiap hari dipecut, dipukuli, ditendangin, dimarahi, dicubitin. Gak gitu. Dia sayang sama anak-anaknya. Ya? Jadi Rasulullah yang menyuruh kita. Pilih istri yang punya calon banyak anak. Siapa yang bertiga? Atau bertiga? Belum. Ntar habis ini nikah ya. Hah? Masih jauh, berapa sel murid? 17 lah masih jauh ya. Tapi sama kau ada boleh 17. Ada konsekuensi yang boleh ya. Jadi yang disuruh cari calon istri yang pernah dan penyayang yang masih menjaga, yang sudah berkeluarga, produksi anak sebanyak-banyaknya. Enggak usah khawatir rezeki. Ya, kenapa? Kata Allah, nahnu narzuqukum wa iyyahum. Kami kata Allah yang berikan rezeki pada kalian. Mereka anak-anak kalian ini. Anak rezeki bukan? Rezeki bukan anak. Berapa banyak orang yang sudah berkeluarga puluhan tahun mengharapkan anak, enggak dapat anak. Dia berharap setiap hari. Tapi gak pernah dapat anak rezeki. Kok kemudian kita misalnya namun bila ada yang bunuh, ya ada yang kuburkan rezeki loh anak. Mana buktinya? Ya Allah, coba aku ketika berkumpul dengan siapa doa yang dibaca. Baca doa kan? Waktu berhubung baca doa kan nih. Apa doanya? Allahumma jannibnas syaitan wa jannibis syaitan ma razaqtana. Ya Allah, jauhkanlah kami dari syaitan dan jauhi syaitan dari rizki yang kau akan berikan kepada kami. Apa yang dia maksud dengan rizki? Allah kasih rezeki, kok ditolak? Ya? Dikumpulkan anaknya dalam kandungannya, na'udzubillah. Ada yang dibunuh. Ada yang orang yang tak punya imannya bunuh anaknya ketika dia lahir. Dibuang ke got, dibuang ke sungai. Dimasukkan di tong sampah. Ya? Dimasukkan ke dalam kelainan. Na'udzubillah. Ya? Ketika tanya bersama dia, ya Rasulullah, ayat dan dia abang. Wah Rasulullah, dosa-dosa apakah yang paling besar? Faqala Rasulullah, anta ja'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka. Kau menyekutukan Allah pada dia yang menciptakan kalian. Summa ayu apa lagi? Antuzani bihalilati jarika. Engkau berzina dengan istri tetanggamu. Berzina dengan istri orang. Ini banyak terjadi marah saat ini terjadi di mana-mana. Summa ayu apalagi yang Allah wa antakula waladaka khasyata ayyakula maka kau bunuh anakmu karena kau takut ia makan bersamamu kamu bunuh. Ya, kita dihantui ketakutan. Kalau banyak anak gak bisa ngasih makan, gak mapan hidup, gak sejahtera hidup, ya, gak bisa memberikan pendidikan yang layak. Kita takut pada manusia. Ya, saya dulu waktu anak saya masih kecil-kecil juga dibilang begini. Misalnya namanya Nur Aini. Nur, Nung, kecil Nung. Nung, kayak kucing aja anak buruk. Laki lo kerja apa? Mau dikasih makan apa? Kasih makan batu. Ini sering orang Betawi itu ngomongnya suka begitu. Ya, tetangga-tetangga sih. Anak saya baru 9. Orang kemudian bilang dulu kayak kucing orang buruk. Bahkan baru 9, belum terus 20. Masih jauh. Tapi udah dibilang begitu. Lo planning lo apa? Punya anak banyak, planning lo apa? Kalau udah berkeluarga masing-masing, jangan minta sama saudara. La haula wa la quwwata illa billah. Saudara saya juga punya. Lah. Saya datang ke rumah saudara dan berkata, silaturahim. Kenapa? Karena kita dosa. Tidak boleh memutuskan hubungan silaturahim. Menyambung silaturahim, dua hikmah yang kita peroleh. Apa? Yang pertama, Allah tambah rezeki kita, perluas rezeki kita. Yang kedua, Allah panjangkan umur kita. Kok dibilang begitu? Kalau udah berkeluarga masing-masing, enggak usah datang ke rumah saudara. Kira-kira antum datang ke rumah saudara antum yang kaya, yang kaya raya, yang banyak uangnya. Antum dikasih uang 20 ribu, 50 ribu aja kan? Untuk ongkos pulang. Kira-kira wajar gak dikasih uang 20 ribu, 50 ribu, pop sudah paling top. Wajar gak kira-kira? Kita gak minta. Kita gak minta kalau kita mau pulang. Lihat, ya 20 ribu ya. Cukup buat ongkos sampai rumah aja itu. Gak minta-minta kita. Tapi ada aja komentarnya, kalau ke masalah jangan minta-minta ini masing-masing. Ada tak yang begitu? La haula wala quwwata illa billah. Ya? Jadi kembali ke asalnya Rasulullah SAW itu bergembira senang dengan umatnya yang banyak menjadi hari kiamat. Hari kiamat. Makanya jangan batasi anak. Jangan takut dengan rezeki Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya? Ekonomi mau terpuruk segala macam silakan. Sebagai orang bertakwa kita enggak takut menghadapi kehidupan. Karena Allah mengatakan may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haythu la yahtasib. Barang siapa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah memberikan jalan keluar dan memberikan rezeki yang dia tidak sangka dan dia tidak duga. Wa may yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra. Barang siapa bertakwa kepada Allah, Allah mudahkan semua urusannya. Ya. Saya dulu ngajar di Cim Niaga sini di Bintaro. Satu persatu orang resign, satu persatu karyawannya keluar. Kenapa? Karena tahu itu iman. Dia kuat satu persatu. Ya, kalau pengajian masuk penuh sama jamaah. Karyawan Cim Niaga khususnya. Ya, setelah mereka mengaji, mereka apa? Mereka tahu mereka keluar satu persatu dan mereka siap mental untuk mendapatkan income yang jauh merosot tajam dibandingkan dengan income mereka sama mereka bekerja di bank tersebut. Mereka siap. Ya, bahkan pernah ada di Solo itu, dia jadi tukang becak. Keluar dari bank, jadi tukang becak. Kenapa? Dia yakin Allah yang mereka berisik pada dia. Bukannya manusia, bukannya manusia. Bukan. Tapi Allah ini orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya enggak ada pintu untuk kita semuanya untuk membatasi anak-anaknya. Kecuali kalau sekiranya sudah menyangkut kesehatan. Misalnya divonis oleh dokter ini kalau nanti melahirkan lagi bisa mutli ibunya. Ya, setelah diagnosis oleh dokter seperti itulah hasilnya. Ah, yang seperti itu sifatnya domi diperbolehkan. Syekh Muhammad bin Shalih bin Rahimahullah Ta'ala dan kita fatwanya membenarkan hal itu. Ya, bagaimana Ustaz kalau menjalankan anak boleh, tapi bukan diprogram sendiri. Ya, mandiri. Allahu a'lam. Jadi sekali lagi Rasulullah itu senang gembira dengan umatnya yang banyak nanti di akhirat. Kemudian ya akhirul kiram rahimani wa rahimakumullah jami'an. Sungguhnya Rasulullah SAW itu orang yang sangat menghormati istri-istrinya. Ya. Dia menaruh hormat pada istri-istrinya. tidak pernah menghinakan mereka. Ya. Rasulullah SAW juga memberikan nama Allah sekemampuan Rasulullah SAW. Kita tahu Rasulullah SAW itu ketika hijrah dari Mekah ke Madinah hidupnya sangat-sangat sederhana sekali. Ya. Pernah terjadi selama 2 bulan lamanya, lebih dari 2 bulan dapur rumah teman Rasulullah tidak berasap, tidak berasap, artinya tidak ada yang dimasak, tidak ada yang dimasak kecuali makannya cuma kurma saja, ya, didorong sama air putih. Zam-zam. Selama 2 bulan berturut-turut. Kira-kira kalau kita makannya tiap hari tempe, ya, nasi putih tanpa lauk yang lain, atau kira-kira gimana? Ya. Kayak Cina miskin itu, Cina kalau masih miskin makannya bubur sama kerupuk. Siap gak aturan gitu? Seperti Rasulullah keluarga ini. Bukan cuma Rasulullah, keluarganya pun juga begitu. Makanya cuma korma saja. Kira-kira mengenyangkan gak? Orang kita ini Indonesia ini kalau makan nasi 3 kali sehari, bukan makan. Kalau cuma makan korma, cuma makan buah, ya, atau jajanan, itu belum makan lagi. Kita gimana kalau tiap hari makan cuma tempe saja? Ya, tentu protes. Istri kasih uang belanja, tapi makannya itu saja, kita protes. Apalagi kalau cuma tempe tok. Ya. Nah, Rasulullah SAW mengalami yang seperti ini, dan itu banyak. Kemudian Rasulullah SAW juga orang yang sangat adil kepada istri-istri. Ya. Rasul bagi waktu setiap hari. Rasul itu kalau pagi, jika di pagi hari, Rasulullah SAW mengajarkan agama kepada istri-istri. Setiap hari. Di sore hari, Rasul kemudian menggilir istri-istrinya satu persatu. Isinya ada berapa sih? Hah? Berapa? 11. Isinya 11. Ditambah dengan 2 orang budak yang kemudian juga diriwayat yang sahih dijelaskan bahwa keduanya diperisi oleh Rasulullah SAW. Jadi isinya itu ada berapa semuanya? 13. Kita punya isi 1 rekor. Terserah 13 lah istrinya. Ya. Punya istri 2 atau lagi? Punya istri 2, 3, 4. Ya. Lebih banyak dengan adilnya dari adilnya. Makanya perintah agamanya fankihu ma toba lakum minan nisa. Nikahilah oleh kalian perempuan yang baik itu. Ma toba lakum minan nisa. Perempuan yang baik, ya, makna dua, dimulai dari 2 mungkin. Berarti nikah harus 2, enggak, ya, enggak gitu bukan berarti. Boleh 2, wasulata 3, warba 4, ya. Boleh menikah 2, 3, atau 4. Ini boleh. Syariat membenarkan, membolehkan. Ya. Enggak boleh dari 4. Jangan kemudian 2 tambah 3 tambah 4. Jadi 9. Enggak begitu. Boleh dua, boleh tiga, boleh empat. Ya. Tetapi kemudian apa ayat berikutnya? Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan. Kalau kalian tidak mampu berbuat adil, ya. Kalau kita merasa diri kita enggak bisa berbuat adil kepada istri-istri kita nantinya, satu saja. Oleh karena itu maka kita harus ukur kemampuan kita ketika kita akan melangkah untuk menikah lebih dari satu. Ya, kalau kita merasa kita khawatir kita tidak akan bisa berbuat adil, ya sudahlah cukupkan satu saja. Ya, nah ini Rasulullah SAW orang yang sangat adil. Waktunya setiap hari dia bagi per semua istrinya, termasuk istrinya yang sudah udzur. Istrinya sudah udzur, ada nggak istrinya sudah udzur? Hah? Banyak ya. Karena pada umumnya istri Rasul semuanya janda. Ada yang sudah tua, ya. Yang perawan cuma satu. Siapa yang perawan? Aisyah saja. Ya, selebihnya janda. Ada janda yang muda dan ada yang tua. Janda muda seperti siapa? Hafsah. Anak siapa? Anaknya Umar bin Khattab. Kisahnya begini. Ketika Hafsah menjadi janda, ya. Kemudian Umar pun menawarkan Hafsah kepada Abu Bakar. Ya. Umar menawarkan Abu Bakar. Ini artinya seorang sahabat boleh menawarkan anaknya kepada sahabatnya. Bukan aib. Umar menawarkan anaknya Hafsah kepada Abu Bakar As-Siddiq. Lebih tua mana umur sama Abu Bakar? Ya. Artinya kakek-kakek boleh ditinggalkan anak muda. Jadi masalah. Kemudian apakah dia tidak menggubris tawaran yang Umar sempat? Apakah dia? Ketika itu juga Umar menawarkan kepada Utsman ibn Affan. Utsman ibn Affan ketika itu sedang berduka karena istrinya meninggal. Siapa istrinya? Anak roh Rasul Zainab dan Kuhuthul meninggal dunia. Kata Uthman, aku belum berniat untuk menikah lagi. Ya. Akhirnya Umar sedih. Anaknya tidak apa, Umar tidak mau menikahi anaknya kita juga Uthman. Umar geram kepada Abu Bakar As-Siddiq. Ya. Maka kenapa ketika ditawarkan dia saja, tidak ada komentar apa-apa. Tidak berdiri. Akhirnya kemudian ternyata ya, Hafsah dinikahi oleh Rasulullah alaihi wasallam. Baru kemudian Abu Bakar menyingkap peristiwa itu, kenapa dia tidak bergeming, tidak menerima dan menolak, dia diam saja. Karena Abu Bakar pernah mendengar Rasulullah menyebut nama Hafsah. Ya. Ternyata Hafsah ini kayak orang yang paling mulia di dunia. Itu kisah Hafsah. Istri Rasulullah yang masih belia, jangan datang di bulan pendidikan kita tinggal diterima oleh Rasulullah SAW. Dan Rasulullah ini tidak kalah cantiknya dengan Aisyah. Tidak kalah cantiknya. Lihat bagaimana kesabaran Rasulullah SAW ketika hasrat membawa makanan untuk Rasulullah SAW ditembak oleh Aisyah pada Aisyah. Ya, sampai jatuh makanan itu diambil alih oleh Rasulullah SAW dipukul di satu persatu. Apa kata Rasulullah Aisyah sedang cemburu? Ya, karena Aisyah itu ketika diikat Rasulullah SAW masih sangat muda. Berapa tahun ketika diikat oleh Rasulullah? 9 tahun. Ya, usia 9 tahun. Ya, kemudian ketika hijrah usia sudah 13 tahun, barulah kemudian Aisyah hidup satu rumah dengan Rasulullah alaihi wasallam. Ya. Jadi Rasulullah adalah orang yang sangat adil. Adil. Ah, di antara istri-istrinya itu ada yang sudah tua, seperti siapa? Ummu Salamah, ya. Ummu Habibah. Jadi ketika giliran mereka, apa mereka katakan? Sudahlah ya Rasulullah, aku tidak sanggup melayani engkau. Biarkanlah waktumu untukku, aku berikan kepada Aisyah. Ya. Jadi Rasul tetap menyambangi, mendatangi, ini kewajiban dia untuk berlaku adil kepada para istrinya. Namun ketika dia sudah pantas masuk pada istrinya, dan istrinya memberikan dispensasi, keringanan untuk tidak ya bersamanya, baru Rasulullah menggunakan waktunya untuk istrinya yang lain, yang lagi muda. Itu Rasulullah alaihi wasallam. Ya, setiap pagi Rasul datang istrinya untuk apa? Memberikan pengajaran agama kepada mereka. Kita gimana? Berapa jam yang kita alokasikan waktu kita untuk mengajarkan istri serta anak kita? Hah? Berapa jam? Yang antum berikan waktu antum untuk istri dan anak berapa jam mengajari mereka? Ingat loh, ar-rijal qawwamuna 'ala nisa, laki-laki itu pemimpin bagi kaum perempuan. Ya, dan di hari kiamat nanti Allah akan minta tanggung jawab itu. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatihi, setiap kalian pemimpin dan setiap kalian dimintai tanggung jawab Allah di hari kiamat. Adakah kita ajarkan istri kita, anak-anak kita agama mereka? Ya? Adakah kita bimbing mereka, tuntun mereka, atau waliyahubillah kita lebih sibuk dengan dunia, cari pekerjaan, bekerja, cari nafkah, bisnis segala macam, pergi pagi gelap, pulang sudah gelap kembali, tidak ada waktu buat keluarga. Ya, maka jangan salahkan orang lain ketika anak-anak kita itu nakal, anak-anak kita itu jauh dari din, jauh dari agama. Ya, laki-laki itu begini, dia harus mampu jadi motivator bagi keluarganya, memberikan pengawasan kepada keluarganya, membimbing keluarganya, memimpin keluarganya. Kenapa? Karena mereka orang yang telah akan diminta tanggung jawab oleh Allah. Allah SWT, Quran pusatum wahriku nara, jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka jahanam. Itu wajiban kita sebagai rumah tangga, dan tentu juga dibantu oleh istri. Ya, istri, karena dia lebih banyak di rumah bersama keluarganya, tentu dia yang paling bertanggung jawab setelah suaminya. Setelah suaminya, ya, bertanggung jawab terhadap keluarganya, terhadap keluarga suaminya, dan keluarga dan anak-anaknya. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha, dan istri itu bertanggung jawab sepenuhnya terhadap rumah tangga suaminya. Dia bertanggung jawab sepenuhnya. Ya. Rasul juga orang yang pandai menyelesaikan perselisihan yang terjadi di antara para istrinya. Ya. Dengan lembut dengan nasihat-nasihat yang baik. Nah, ini satu asas yang harus kita tegakkan dalam otak kita, yaitu adanya musyawarah wal khusurah bainan. Urusan mereka dimusyawarahkanlah di antara mereka. Harus ada musyawarah. Ya. Makanya harus jujur, transparan. Tidak boleh ada kebohongan dalam pertemuan. Ya, segala sesuatu dimusyawarahkan dengan baik, saling memberikan masukan, pendapat, saran-saran, ya, yang baik bagi rumah tangga. Tidak boleh seorang suami berbohong kepada istrinya, atau sebaliknya istri berbohong kepada suaminya. Ingat, ketika suami biasa berbohong kepada istrinya, atau istri biasa berbohong kepada istrinya, berarti kita telah menularkan kebohongan itu kepada anak-anak kita. Kenapa? Karena kita mendidik mereka. Ya, mereka selalu melihat kita, mencontoh kita, meniru kita, itu anak-anak. Makanya jangan sampai rumah tangga dihiasi dengan kebohongan-kebohongan. Tidak boleh. Ya. Rasul menyampaikan, wa innal kadhiba yahdi ilal fujur. Bohong itu menyeret orang pada kedurhaka. Ya, semakin banyak berbohong, semakin durhaka dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa innal fujura yahdi ilan nar. Dan kedurhaka itu menyeret orang tersebut ke dalam api neraka jahannam. Dusta. Bohong itu menyeret seseorang ke dalam neraka jahannam. Dan bohong itu salah satu sifat yang dimiliki oleh orang munafik. Ya tidak? Munafik tukang bohong bukan? Ya? Ada yang berapa di sini? Ayatul munafik. Ayatul munafik itulah tanda orang munafik itu tiga kata semua. Idza haddatha kadzaba. Kalau berbicara selalu berbohong. Jika bicara ngomong bohong. Omong mulut. Kita sebagai orang tua kalau dibilang bohong anak-anak kan? Ah, abi bohong. Ya, ah, Umi bohong. Kenapa dia bilang begitu? Karena dia melihat kebohongan yang kita lakukan. Ya, dia menilai kita ini bohong. Makanya dia boleh bohong. Bohong sifatnya orang munafik. Wa idza wa'ada akhlafa, jika berjanji dia tidak penuhi janjinya. Ini orang munafik sifatnya. Ya. Yang ketiga, wa idza tubina khana, jika diberikan amanah berkhianat. Kata Rasulullah SAW, jika ketiganya ada orang itu, dia munafik tulen. 100% munafik dia. Suka berbohong, kerjanya berbohong, enggak janji meleset mulu, enggak pernah menepati janji, diberikan amanah dia selalu berkhianat. Namun Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la takhudullaha wa rasul wa takhudu amanatikum wa antum ta'lamun. Hai orang beriman, jangan kalian mengkhianati Allah dan Rasul, dan kalian mengkhianati amanah kalian, keluarga amanah, istri amanah, anak amanah. Ya, tentu din ini agama ini adalah amanah. Sedangkan kalian tidak. Jadi bagaimana mungkin kita akan memperoleh rumah tangga yang berbahagia, yang damai, harmonis, ya, yang tenteram, yang bahagia, yang penuh dengan nuansa cinta serta kasih sayang, jika sekiranya rumah tangga itu kita hiasi dengan kebohongan. Ya, lebih mendahulukan ego, enggak pernah ada musyawarah. Egonya itu yang muncul terus. Harus ikut saya, harus ikuti maunya saya, mesti ikutin saya. Ya. Waliyullah. Musyawarah. Jangan ada kebohongan. Ya. Dan kemudian Rasulullah SAW itu orang yang enggak pernah zalim kepada keluarganya. Enggak pernah berbuat zalim. Kekerasan. Ya, waliyullah jika itu terjadi kepada kita umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang yang mengaku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia tidak akan zalim kepada keluarganya. Rasulullah orang yang berbuat zalim. Tidak pernah melakukan kekerasan. Candaan RT enggak pernah, enggak ada kamusnya dalam hidup Rasulullah alaihi wasallam. Enggak ada kamusnya. Ya? Makanya ketika dia berikan nasihat kepada sahabat, apa kata sahabat? La tukabbih, jangan kau jelekkan dia. Kita sering berisap kita lebih mudah menjelekkan orang. Caci maki, hina, naudzubillah. Ya, kalau ribut berantem, semua hewan di kebun binatang keluar sementara di samping kita. Rumah dihiasi dengan naudzubillah hewan-hewan. Bentak, caci maki, hina, kan? Apalagi wala tadrijil wajah, jangan kau pukul mukanya, tidak melakukan kekerasan. Ya, bagaimana mungkin seorang suami melakukan kekerasan pada istri dengan tangannya, dengan kakinya, dengan lisannya? Dia pukul istrinya, dia tendangi istrinya. Ada kan laki-laki yang begini? Ada kan? Rasul katakan wala tadrijil wajah, berarti apa? Berarti ada di antara umat yang melakukan hal itu. Ada di antara mereka yang melampiaskan hawa nafsunya, kemarahannya dengan berbuat zalim kepada keluarganya, kepada suami, kepada istrinya, atau istri kepada suaminya. Ya, na'udzubillah. Atau suami istri kepada anak-anaknya. Ini hal yang tidak patut untuk kita kerjakan. Rasul mengatakan, ittaqu zulma. Fainal zulma zulmatu yawman. Iya, takutlah kalian akan berbuat zalim. Karena kezaliman itu adalah kegelapan di hari kiamat nanti. Gelap di hari kiamat, kita butuh penerang. Di dunia saja kita butuh penerang, apalagi di hari kiamat nanti. Orang yang suka berzalim kepada keluarganya, isinya, anak-anaknya, suaminya, ya, kepada saudara-saudaranya, itu adalah kegelapan di hari kiamat. Dan kezaliman sesuatu yang haram terjadi di antara kita hamba Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman di hadis qudsi, ya ibadi, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, inni haramtu zulma ala nafsi, aku haramkan diriku ini berbuat zalim. Inni haramtu zulma ala nafsi, diriku ini sungguh aku haramkan berbuat zalim. Aku tidak berbuat zalim, kata Allah Subhanahu wa taala. Waj'altuhu bainakum muharraman, dan aku jadikan kezaliman itu sesuatu yang haram terjadi di antara kalian. Haram terjadi di antara kalian. Haram terjadi di antara kalian. Di antara kita semua, apalagi sekup rumah tangga. Ya, istri kepada suami, suami kepada istri, suami kepada anak-anak. Haram terjadi antara kalian. Fala tazalamu, kata Allah. Janganlah kalian saling berbuat zalim. Jangan. Wazulmu zulmatu yaumil qiyamah. Zaliman itu adalah kegelapan di hari kiamat. Dan kezaliman yang paling besar, yang paling tinggi, yang paling dahsyat apa? Berbuat syirik kepada Allah SWT. Ya, wala min zalimin min ansar. Orang yang berbuat zalim itu tidak ada penolong bagi mereka. Ya. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga Rasul sallallahu alaihi wasallam suami yang sangat menyenangkan. Ya, Rasul suami yang sangat menyenangkan bagi para istrinya. Ya, beliau tidak kaku. selalu menampakkan wajah yang berseri-seri, ya, suka bercanda, bercumbu dengan para istrinya. Ini Rasulullah SAW. Enggak kaku. Ya, maka jadi suaminya kaku. Sama istri kaku. Ya, enggak ada wajah-wajah yang enaknya enggak ada. Kalau ketemu istri, tegak. Ya, boro-boro mau senyum. Pada senyum itu apa? Kata senyum. Hah? Sedekah. Senyum itu sedekah. Tidak kan? Enggak senyum. Tegak. Udah makan masuk? Enggak senyum. Mau makan kan? Jawabannya singkat pakai pedes. Ya? Memandikan mas. Keluar lokal. Habis ini. Rasulullah begitu. Ya? Rasulullah itu orang yang sangat menyenangkan. Subhanallah. Ya? Makanya para sahabat itu, kalau sudah dekat Rasulullah itu berpisah. Itu para sahabat. Lihat ayat mukanya itu, Masya Allah. Ya, apatah lagi istri-istrinya. Ya, Rasulullah yang sangat menyenangkan perilakunya, tutur katanya, ya, tidak kaku, selalu menampakkan wajah yang berseri-seri, hatta enggak punya apa. Suatu hari Aisyah kedatangan tamu, sahabiyah, gendong anak ini, ya. Kemudian anaknya ini menangis. Aisyah punya persediaan 2 butir korma untuk Rasul. Ya. Kemudian anak ini pun diberikan korma, 1 korma oleh Aisyah supaya berhenti menangis. Sudah lahap dia makan habis korma itu, masih menangis juga. Dikasih lagi korma yang satunya kepada anak tersebut. Baru dia diam-diam. Pergilah dia sahabiyah sama anaknya tadi, datanglah Rasulullah SAW. Ya, berikan salam pada Aisyah dengan wajah yang berseri-seri, wajah yang ceria. Ditanya, ada apa ya Aisyah untuk aku makan? Ya Rasulullah, tadi kedatangan 2 orang tamu. Ya, aku sudah siapkan untuk 2 butir kurma, ternyata anak itu menangis, aku berikan kepadanya ya Rasulullah, sehingga tidak ada dalam kurma itu. Idza, jika demikian aku berpuasa. Subhanallah. Ya. Yang namanya menghormati tamu itu hukumnya wajib. Wajib ya. Misalnya antum kedatangan tamu, kita wajib menghormatinya. Rasul sabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu." Barang siapa beriman pada malam hari akhir, hendak dia muliakan tamunya. Ya. Makanya tamu berhak minta minum, minta makan. Baik, sudah sejam dia ngobrol, minumannya pun tak keluar-keluar juga. Minum dong, teh panasnya selesai. Ya, boleh, dia minta pun. Misalnya ada waktunya makan, 12, ya, 11:30, lagi lapar-laparnya, boleh dia minta. Mas, makan dong. Enggak ada makan nih. Makan. Boleh. Dia minta boleh. Kada hak dia meminta. Dia tahu, harusnya tanpa diminta, tuan rumah sudah biarkan dia makan. Dan tidak mengenal basa basi. Ya, kalau memberikan makan orang tidak mengenal basa basi. Maksudnya gimana? Ya, misalnya dia keluarkan makanannya, nasi, lauknya, tempe, tahu, ada ikannya, ada daging, semua keluarkan. Kemudian dimakanlah sama tamu ini sampai habis. Tahunya habis, tempenya habis, dagingnya, ikannya habis. Yang di dapur kedua. Ya, dihabisin. Buat kita mereka begitu. Jadi namanya basa-basi. Ya, harusnya kita bersyukur makan itu habis dimakan lahap oleh tamu. Itu namanya bukan basa-basi. Makanya kalau menyediakan, sisihkan dulu sebagian yang di dalam. Ya, dan kalau dia makan suruh makan sampai habis. Enggak apa-apa, bukan naik. Dan jangan berharap balasan apa. Kalau firman innama nud'ikum liwajhi Allahi jazaa'u wa laa syukuru. Ya. Dalam surah Al-Insan, sesungguhnya kami berikan makan liwajhi Allahi kamu. Enggak mengharapkan ucapan terima kasih dan juga tidak mengharapkan balasan. Itu ajaran Rasulullah alaihi wasallam. Itulah sesungguhnya tentang rumah tangga Rasulullah alaihi wasallam. Ya, namun Rasulullah juga orang yang sangat tegas mensikapi kemelut yang terjadi dalam rumah tangga. Ya, ketegasan ini nanti akan insyaallah kita bahas pada waktu berikutnya. Allahumma bissawab. Sampai di sini silakan yang ada yang menanyakan. Bagaimana bermuamalah atau bersikap dengan mertua yang belum bersunnah dan cenderung menghambat puasa? Ya, yang pertama sabar. Ya, sabar itu pakaiannya orang yang beriman yang harus dikenakan secara terus-menerus dan tidak berakhir. Inna Allah ma'as-sabirin. Allah itu bersabar orang yang sabar. Inna ma yuwaqas-sabiruna ajrun ghairu hisab. Allah membalas ganjar orang sabar dengan balasan yang akan ada batasnya. Artinya besar sekali pahala. Kemudian ketika dia menentang, jangan kita membantah, jangan kita menyanggah orang secara langsung. Biarkan saja sudah. Ya. Ah, nanti pada momen-momen tertentu di mana kalau lagi enak, ya, lagi sama dan suasananya lagi nyaman, baru kita berusaha untuk memberikan masukan-masukan. Mau Allah asal, ya, nasihat-nasihat yang baik, pengertian-pengertian yang baik, yang santun, yang mungkin kita menghadapi orang tua. Ya. Kemudian juga tidak ada salahnya kita doakan dia. Doakan dia. Kita doakan ya agar mendapatkan hidayah. Minta sama Allah Subhanahu wa taala agar mertua kita ini dapat hidayah. Kemudian ada karenanya dakwah bil hal itu lebih mengena. Apa dakwah bil hal? Dakwah bil hal artinya kita berikan taulah dan tauladan dengan akhlak-akhlak yang mulia, akhlak-akhlak yang baik, ya. Tutur kata kita, sopan santunnya kita kepada dia, kelembutan kita kepada dia, kemudian muamalah kita kepada dia, dan juga kita lihat perlihatkan bagaimana sikap seorang mukmin, ya, yang taat sebagai Allah Subhanahu wa taala, apa sikapnya kepada mereka. Insyaallah dengan itu akan ada perubahan. Ya, insyaallah sekeras apapun penentangan seseorang, jika kita sikapi dengan kelembutan, ya, dengan akhlak yang mulia, maka insya Allah suatu hari dia akan mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala. dan dia tidak akan lagi berlemah. Ya. Dakwah salaf ini kenapa? Nah, dakwah salaf adalah dakwah yang paling pas, yang sesuai dengan nurani manusia, sesuai dengan fitrah manusia. Ya. Kalaulah dakwah ini tidak sesuai dengan fitrah manusia, lihat Rasulullah SAW, tidak akan ada yang menerimanya. Ya. Tidak akan ada yang menerima dakwah Rasulullah SAW ini. Usah. Karena ketika itu tidak ada seorang pun yang beriman. Jahil. Makanya masanya jahil. Bukan cuma sama-sama barangkali disantap di berbeda pemahaman. Jahil. Tapi kemudian orang pun salah musuhis. Kenapa? Karena sesuai dengan Tuhan. Sesuai dengan hati. Sesuai dengan fitrahnya. Kulubu dan juga dalam setiap manusia yang lahir dalam badan fit apa? Fa'akin wajahkan dittini hanifan, hadapkan wajah pada agama yang hanif ini, agama yang lurus ini, yang sesuai dengan fitrah manusia. Ya insya Allah, yakinlah itu ya, perlahan-lahan suatu hari nanti kau tidak akan mau menerimanya insyaAllah. Pernah mendengar istri yang sudah wudu jika bersetubuh dengan suami maka batal wudu, apa kata hadisnya? Ini mereka salah dalam memahami ayat. Ya. Lamas tumun nisa, menyentuh perempuan. Ya. Ayat lamas tumun nisa itu artinya ditafsir oleh para ulama adalah menyentuh dalam artian jima. Dalam artian hubungan suami istri, bukan sentuhan biasa, bukan kulit, bukan itu. Ya, maka ketika seorang suami menyentuh kulit istrinya, misalnya dia pegang tangannya atau pipinya misalnya, ya, atau dagunya misalnya, itu tidak merupakan wudunya. Karena yang pasukan dengan nama sebelumnya adalah jima, hubungan suami istri, ya. Allah Alhamdulillah. Ramadan tahun lalu anak saya, anak perempuan saya tidak melaksanakan saum Ramadan karena hamil 9 bulan. Kemudian puasa tahun ini membayar fidyah. Sunnahnya diserahkan ke masjid atau diberikan makan kepada 30 orang miskin dikarenakan tidak berpuasa 1 bulan dulu. Ya, berikan kepada orang-orang sakit. Ya. Alladzina yutikuna mukfit yatun ta'amu miskin. Orang yang tidak mampu melaksanakan puasa Ramadan, maka dia memberikan makan satu orang miskin setiap kali dia tidak berpuasa. Ya. Jadi, dia berikan kepada orang miskin. Dan tentunya dia lebih tahu di seputar rumahnya. Ya, sebetulnya dia beritahu siapa di antara mereka yang miskin, itulah kita berikan kepada mereka. Allah Alhamdulillah. Yang berkewajiban mengajari anak-anak di rumah, apakah seorang ayah atau ibu dari anak-anak? Misalnya mengajari baca Quran pelajaran sekolah, yang paling berhak atau yang paling berhaknya para ibu, ya. Dan ayah selalu berikan motivasi, pengawasan, ya. Dan di sela-sela waktu yang ada padanya, dia pun juga harus membantu meringankan beban istrinya tersebut. Ya, kenapa harus? Atau kenapa sebelumnya tanggung jawab istri? Karena dia yang paling banyak ya bergaul dengan anaknya, paling sering bergaul dengan anaknya, paling dekat dengan anak-anaknya, dan yang paling tahu kondisi anak-anaknya. Ya. Namun sekali lagi ayah pun juga disamping dia sebagai supervisi, ya, motivator, namun juga dia harus memberikan bantuan seperlunya, semampunya kepada istrinya dalam mendidik dan membimbing anak-anaknya dalam tersebut. Bukan berarti dia lepas tangan begitu saja, tidak. Ya, tidak. Kenapa? Karena hakikatnya semua rumah tangga itu adalah tanggung jawabnya. Kuat satu wariku, nama. Jaga dirimu dan keluargamu dari neraka. Jangan wariku arjil kaum wariku anak bisa. Laki-laki itu pemimpin bagi kaum perempuan. Ya. Bolehkah seorang suami memberikan nafkah atau uang pada istrinya dengan menyampaikan kata-kata, anggap saja ini bayaranku untuk nanti malam. La haula wala quwwata illa billah. Ya, ini tidak pantas. Kok menyamakan istri dengan orang-orang yang buruk itu? Ya, ini tidak benar. Kalau ada di antara antum yang begini, keluar masuk. Keluar masuk. Bagaimana caranya? Cabut seakan-akan. Kubur dalam-dalam. Sesama. Kalau kita melakukan itu, berjanji kepada Allah untuk tidak melakukannya lagi. Jadi orang beriman, dia sendiri dengan Allah SWT. Itu kalau memang terjadi pada kita. La haula wala quwwata illa billah. Ya, banyak-banyak istighfar. Istighfar. Ini terjadi istighfar. Subhanallah, la ilaha illa huwal hayyu qayyum wa atubu ilayh. Subhanallah, subhanallah. Ya, dia tidak mau berbuat. Enggak pantas. Ya, seorang suami berkata seperti itu kepada istrinya itu aib. Ya. Wanita itu mulia, harus dimuliakan kedudukan. Ya. Islam mengangkat derajat wanita begitu tinggi. Jangan kita menangkap ini, jangan kita hinakan. Lalu kopi, jangan dihinakan. Ya. Alhamdulillah. Banyak banyak sifat kita untuk Allah Taala jika kita benar melakukan ini. Sekarang ini banyak suami yang ingin punya anak banyak tapi malas bekerja dan tidak mendidik anak-anaknya dengan ibu kandung. Ya, ini tidak benar. Ya, semakin banyak anak harus semakin semangat bekerja, semangat mencari rezeki. Bukan berdiam diri di rumah mengadakan tangan kepada Allah harapannya jatuh turun emas rupiah. Ya, ini tidak benar. Harus ikhtiar usaha. Kalau Allah memberikan potensi pada kita, tidak ada bedanya satu dengan yang lain, sama. Ikhtiar usaha itu kewajiban kita. Itu anugerah yang Allah berikan kepada kita. Ya. Yang namanya malas itu tidak disukai oleh Allah. Tidak disukai oleh Allah SWT. Al-mu'minul qawiyyu ahabbu ila Allah minan al-mu'minil dha'if. Seorang mu'min yang kuat lebih disukai oleh Allah daripada seorang mu'min yang lemah. Lemah harapannya, lemah semangatnya. Ya, Allah tak suka dengan laki-laki yang seperti itu. Ya, semakin banyak anak, seharusnya kita semakin semangat. Semangat untuk mencari rezeki Allah SWT. Dan tidak boleh malas. Tidak boleh malas. Dan jangan putus asa. Ini yang sering muncul pada diri kita. Putus asa. Ya. Orang beriman itu tidak ada kalusnya dia berputus asa. Dari rahmat Allah SWT. Dia berusaha yang ini. Gagal. Sehalang yang berikutnya. Ini gagal. Coba lagi yang ini. Begitu susah. Ya. Orang sering mengatakan kegagalan itu adalah langkah untuk lebih maju pada waktu yang berikutnya. Ini awal persiapan dari. Setelah melahirkan anak ketiga, saya operasi ikat rahim supaya hamil lagi. Saya waktu itu sebelum belajar sunnah, sekarang saya sok, ya. Didera rasa dosa dan bersalah. Bagaimana caranya supaya saya lepas dari rasa itu, apa yang saya lakukan? Ya itu masa lalu. Ya, kalau nanti kita lakukan di masa lalu yang kita akan ngerti, kita tahu, kita akan paham. Ya, Kita pupuk rasa berdosa dan bersalah itu dengan senantiasa banyak-banyak bertobat kepada Allah Taala. Caranya tadi sudah sampaikan. Syaratnya yang pertama, kita cabut seakar-akarnya, kubur dalam-dalam peristiwa yang pernah kita lakukan yang di masa yang lalu. Yang kedua, kita menyesalinya, kita menyesali apa yang pernah kita kerjakan tersebut. Yang ketiga, kita mencari perbuatan tidak lamanya lagi. Yang keempat, kita berusaha menjadi orang yang beriman, belajar agama yang baik, ya, jadi orang yang beriman, bertakwa kepada Allah Taala. Dan yang kelima adalah banyak amal saleh. Allah berfirman, illa man taba wa amana wa 'amila 'amalan salihan fa ulaika yubaddilu Allahu sayyi'atihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahim. Kecuali orang yang bertobat, ya, kemudian dia beriman dan kemudian dia beramal saleh, maka Allah akan gantikan keburukan dia dengan kebaikan-kebaikan. Hasanat, kebaikan yang banyak. Wa kana Allahu ghafurur rahim. Sungguhnya Allah Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ya. Jadi itu hal yang bisa kita lakukan, Allah Ta'ala. Buku apa yang harus anda beli buat menghadiahkan buat saudara anda yang belum masuk masjidnya? Yang pertama, buku tentang tauhid. Ya, buku tentang tauhid. Ada buku yang judulnya Tiga Landasan Tam. Ya, yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Faqih rahimahullah taala. Syarat kita kita tauhid atau kita sungguh selesai. Itu penting buku itu. Orang belajar agama yang dapat belajar alaqin, tidak tidak. Ya, setelah itu mungkin kita bisa berikan hadiah buku tauhid, kita tauhid. Ya, atau bisa hadiahkan kita bimbingan untuk pribadi dan masyarakat. Ya, yang itu selesai Muhammad bin Jabir Zaid. Ya, atau jihad Islamiyah, Islamic Party wal Mujtama, disebut Muhammad bin Jabir Zaid rahimahullah. Ya, atau mau kasih hadiah lagi silakan berikan kita misalnya buku imam, ya, yang belajar pelajaran tentang masalah fikih, atau kita beriabus soal ini, ya, juga hal atau kita yang berkaitan dengan masalah akhlak, insya Allah itu bermanfaat, bermanfaat insya Allah, ya, bagi saudara tersebut atau orang. Ana akhir-akhir ini bekerja dari waktu gelap sampai malam. Ya, memang konsekuensi saya menerima kejadian ini karena berharap anak berharap dapat mencukupi hak anak, ya, masuk ke pondok pesantren belajar ilmu agama. Alhamdulillah saya ada keamanan sebagai suami istri. Terus bagaimana tanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa taala waktu yang sangat sempit. Sedikit keluarga, ya itu tadi, ya, okay lah, memang kita berkewajiban mencari nafkah, ya, itu kewajiban yang tidak bisa kita tunda, memang itu adalah perintah Allah dan perintah proses Allah ini, setelah yang harus kita tunaikan, ya, namun tentunya di sela-sela waktu kesibukan kita ada waktu yang bisa kita gunakan, yang bisa kita manfaatkan untuk keluarga. Misalnya di hari libur Sabtu Ahad, ya, kita berusaha untuk selalu bersama dengan keluarga, bersama dengan istri dan anak-anak, ya, kita bisa mengajak mereka untuk sama-sama mengaji, sama-sama hadir di majelis taklim yang ada, ya, sehingga sama-sama paham tentang din, sama-sama paham syariat. Kalau kita sendiri tidak ada waktu untuk memberikan pengajaran kepada mereka, ya, di samping itu tadi dikatakan kalau mengisi amanah alhamdulillah. Kita bersyukur kepada Subhanahu wa taala, isi kita amanah. Tentunya, ya, isi yang saya katakan tadi lebih bertanggung jawab kepada rumah tangga suaminya, lebih bertanggung jawab terhadap anak-anaknya, memberikan motivasi, ajaran, bimbingan kepada mereka, ya, semaksimal mungkin. Dan tentunya dengan demikian kita harapkan keluarga kita itu menjadi keluarga yang sakinah, keluarga rahmat, ya, anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan soleha. Artinya harus ada kerjasama yang baik. ta'awu al-birri wa taqwa. Sebagaimana Allah katakan, wa ta'awu al-birri wa taqwa. Bertawalah, bekerja samalah kalian dalam hal kebaikan dan takwa. Insya Allah, dengan begitu rumah tangga kita akan semakin baik, ya, semakin tenang, damai, semakin harmonis, kedamaian, memberikan kebahagiaan dan cinta serta kasih sayang insya Allah. Dan mudah-mudahan langkah-langkah yang kita lakukan mudah-mudahan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira cukup sampai di sini. Mohon maaf jika apa yang saya sampaikan tidak berkenan yang dianggap. Kalau ada hal yang kurang berkenan, saya mohon sebesarnya. Aku kau dikala, subhanallah wa bihamdika, syabada wa ila anta, sabuka wa ilaik, wa sallallahu ala nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah bintum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.